Al-Karim Al-Wahhab Alladhi la yazalu li'ibadihi yukrim wa yahab Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi tayyibin Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma ya Rabbana Kama jama'ta ajsadana fajma' qulubana fi mahabbatika Wa kama jama'tana fi hadhil laylatil mubarakati ya Rabbana fajma'na yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad Wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi Allahumma ya Rabbana rizukna tabata qabla al-maut Wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut Amma ba'du Para orang tua kami, para anggota forum, karena ini adalah pertemuan forum silaturahmi, para pejuang-pejuang yang kami cintai, yang kami muliakan, wabil khusus sahibul bait Bang Yadi yang telah menyiapkan tempat untuk kita berkumpul, berpikir untuk perjuangan. Aslinya pertemuan ini bukan untuk tausiah, sebab tausiah kita di majelis esok malam sama lusa, malam Kamis dan malam Jumat tausiah. Akan tapi malam ini akan kita bentuk sebagai forum untuk berpikir tentang perjuangan. Bagaimana majelis tetap berjalan, semakin besar, apa buah dari majelis itu semestinya yang harus kita bahas. Jadi dalam sebuah perjuangan harus ada saat untuk berpikir tentang perjuangan dan ada saat untuk berjuang. Dan kita ingin kumpulkan pejuang-pejuangnya Rasulullah, juru-juru dakwahnya Rasulullah. Juru dakwah bukan ustadz saja, akan tapi siapapun dari kita. Ini jadi malam ini adalah untuk kita berpikir tentang perjuangan kita. Apa yang sudah kita perbuat? Apakah cukup kita berkumpul dengan 1000, 2000, 3000, 4000 orang? Apa yang kita buat? Apakah umat hanya 4000 orang? Kalau seandainya ada majelis Al-Bahjah hadir 5000 orang katanya. Dalam setiap majelis misalnya, apakah manusia ini hanya 5000 orang? Kita ingin dari 5000 orang itu kita cari siapa yang bisa untuk berjuang sehingga lebih bermanfaat, besar, bukan hanya untuk 5000 orang. Harus ada program-program besar. Ingin pengembangan pondok pesantren, ingin adanya sekolah-sekolah dan bermacam-macam. Dan jangan disepelekan kalau ada. Kalau kata guru kami berpikir yang banyak, termasuk pojok. Setiap pojok kehidupan manusia harus kita bidik. Hari ini kita gencar mempromosikan sesuatu yang mungkin agak aneh bagi sebagian para asatid. Kolam renang. Ada apa Bu yang mempromosikan kolam renang? Kita ingin membuat kolam renang yang istimewa, kolam renang islami hanya untuk kaum wanita. Sebab ternyata tidak ada kolam renang yang ada di Cirebon kecuali di situ ada laki perempuan dan dibuka aurat dan dosa semuanya. Sebab sekarang ada ini contoh ini. Ternyata kita pun harus barangkali ada investor kita buat kolam renang. Kenapa tidak bicara pondok? Ada yang bicara pondok. Kita jangan membiarkan lihat sekarang lihat berapa kemaksiatan yang terjadi di kolam renang. Aurat. Ini salah satu saja. Media kita pikirkan terus. Ini saat kita untuk berpikir, untuk perjuangan. Tidak cukup yang kita pikir hanya pondok pesantren. Tidak, manusia tidak semuanya bisa masuk pondok pesantren. Akan tapi bagaimana kita mewarnai semua pojok kehidupan dari bangsa manusia ini. Ada investor hari ini untuk buat kolam renang yang islami di Cirebon. Bayar mereka. Akan tapi lihat dengan membayar, akan tapi ternyata telah menyelamatkan auratnya kaum wanita. Subhanallah. Ada kolam renang pakai jilbab rapi? Ada atau tidak kira-kira? Pakai kolam renang pakai jilbab cantik-cantik kayak begini? Enggak ada, harus pakai baju semai. Ada yang laki sendiri, laki perempuan. Ini salah satu contoh yang harus dipikirkan dalam perjuangan. Kita harus buat bermacam-macam pondok, iya, sekolah, iya, media di sini. Alhamdulillah ada radio misalnya di Samara, televisi sekarang kita lagi ngurus. Kita harus semuanya, sekolah lihat, pondok ada, SD ada, ini akan kita bangun di Karangrejo. Bisa di pondok informasikan Ibu, kita ke depan kita ada SD, SD Tahfidzul Quran tahun ini sudah mulai insyaallah. Akan kita tekankan enggak usah muluk-muluk akhlak yang mulia agar anak-anak bisa menghafal Al-Quran. Bagaimana anak itu dengan orang tuanya semakin baik itu saja. Akhlak. Hari ini kita ketemu dengan para asatidnya, penekanan sisi akhlak. Tidak cukup akhlak kita pampang 1000 hadis Nabi, tidak. Akan tapi bagaimana mereka mengamalkan satu hadis Nabi di rumahnya. Bagaimana cara bersalaman dengan ibunya, bagaimana cara berbicara dengan ibunya, itu buah. Buah daripada sebuah pendidikan. Mungkin ada orang mondok 8 tahun ternyata masih kasar sama ibu bapaknya. Bagaimana ini terjadi? Itu terbiah Anda nanti insya Allah. Kita akan bangun diantaranya sekolah yang namanya SD Ku Al-Bahjah 3. SD Ku Al-Bahjah di Karangrejo. Ini SD. Kalau ada orang yang biayai untuk buat SMP yang Islami, akhlak tadi. Tadi yang kita gembleng gurunya, ustadznya ada ikut hari ini. Yang kita hantemi ustadznya dulu. Ustadz harus berakhlak mulia, lihat. Ustadz pacaran, pecat langsung. Murid pecat. Harus tegas begitu. Gak ada. Harus tegas begitu. Karena akan mendidik manusia-manusia yang mulia, maka harus mulia. Tadi kita duduk dengan para asatid. Ustadznya pada datang tadi. Ya bisa. Akhlak yang mulia. Gimana ustadznya? Mengamalkan ilmunya atau tidak? Ini kita sebenarnya pertemuan ini bukan tausiah. Pertemuan bagaimana kita memikir tentang perjuangan. Apa yang Anda miliki saat ini? Saya punya jabatan. Ayo gunakan jabatan untuk kemuliaan. Saya punya rizki harta. Ayo kita berjuang di sini. Finalnya itu nanti. Final. Oh, jauh. Ada orang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang gak lihat Nabi, masuk surga tapi gak lihat Nabi. Penyesalan, di surga ada penyesalan. Bukan penyesalan tapi susah. Penyesalan, tapi susahnya susah bukan hukuman. Tapi susahnya itu kenapa? Karena gak ada hukuman di surga. Ada orang jauh. Ada orang yang tidak melihat Nabi SAW. Ada orang yang sanding dengan Nabi. Siapa di antara kita yang bakal dekat dengan Nabi? Tidak hanya ustadznya. Tidak harus ustadznya. Bisa saja saudagarnya. Karena dia tulus dengan hartanya berjuang di jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sudah berbicara tentang perjuangan itu kapan waktunya? Bukan esok, hari ini. Gak ada kata esok dalam berjuang. Gak ada kata esok, hari ini saya harus berpikir berjuang. Karena Allah, ayo yang punya ilmu berjuang. Kita kumpulkan untuk membuat sebuah lembaga pendidikan yang bagus. Yang punya harta, ayo membangun. Dan awas-awas. Jangan menjadikan lembaga agama untuk mencari selain Allah Subhanahu wa taala, akan sengsara. Akan rugi dan tidak akan dapatkan apa-apa. Menjual agama ngeri. Kalau ada orang mengajar sebuah sekolahan Islam lalu mendapatkan gaji, itu bisyarah, kabar gembira dari Allah. Tapi niatnya kita benahi. Tadi ada yang bertanya, gimana kalau bicara ikhlas Bu ya, tapi kita masih nerima honor? Honor tidak bertentangan dengan urusan ikhlas. Tapi setelah nerima itu, dia bertanggung jawab. Sampai kita kisahkan, kita contohkan guru-guru kami waktu ngajar itu, Masya Allah. Ada guru Syekh Muhammad Khatib sama Syekh Habib Muhammad, Habib Salim Asyatiri. Habib Salim itu gurunya, ngajar universitas. Itu aslinya guru-guru pesantren yang diangkat untuk ngajar di universitas. Karena apa? Keilmuan beliau, tidak pakai ijazah beliau. Jadi universitas kita itu, para masyayikhnya yang ngajar adalah bukan semuanya profesor, doktor. Ada syekh yang tidak punya gelar. Habib Salim tuh kalau ngajar tuh biasa terlambat. Syekh Muhammad Fatih tuh muridnya yang giliran ngajar setelah beliau itu enggak mau terlambat. Langsung biarpun gurunya ngomong, "Ya Habib, itu jam saya sekarang." Di depan pintu, enggak mau terlambat. Karena apa? Jamnya, karena dia digaji, merasa digaji, maka saya harus disiplin waktu. Setelah keluar apa? Setelah ngajar ngomong, "Karena saya masuknya tadi terlambat 10 menit, maka saya keluarnya harus terlambat 10 menit. Allah. Setelah itu minta kepada dekan untuk diberi waktu tambahan, barangkali di saat ngajar aku ngantuk, aku ngelamun, aku teledor, maka bisa ketutup dengan apa yang telah aku ajarkan di selain jam-jam kerja saya. Warok, lah itu loh ikhlas sudah bentuk gitu aja, enggak usah. Kalau kelas tidak mau dibayar, mungkin ada orang tidak mau dibayar. Akan tapi kita ingin wajar, tapi kita bangun ketulusan. Ayo kita perlu berjuang. Makanya ini bukan waktunya tausiah, waktunya berjuang sebelum esok hari. Ada di antara hamba yang masih bisa tertawa hari ini, tidak sadar bahwa kain kafannya sudah digunting. Allah. Jadi tidak ada kata esok, berjuang hari ini, yuk kita berjuang. Kita pengen punya lembaga-lembaga, pengen punya radio-radio, punya televisi-televisi, kita punya, pengen banyak. Kalau guru kami ngajari kalau punya program yang gede, yang besar, mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil, gede programnya. Kalau pengen punya yang gede, yang besar, makanya kita pengen buru-buru di sini. Khairul birri ajiluhu. Kalau urusan kebaikan tuh yang cepat. Kita informasikan dua kali pertemuan ya di Karangrejo, bahwasanya kami menginginkan lahan. Untung-untung sama orang yang membangunnya. Kalau urusan siswa jangan khawatir, banyak orang yang sudah mau masuk pembangunan sama lahannya. Lahannya minimal 10 hektar. Kalau tidak di kota, jangan sampai lebih dari 10 menit, 15 menit, 15 menit dijangkau dari kota. 10 hektar. Ini kita suarakan seperti itu. Siapa yang menyambut, ada nanti jangan khawatir. Kita wajib menyuarakannya. Dan kita punya program. Kita punya program untuk berjuang di jalan Allah. Dan kalau sudah orang itu terambil hatinya, gak berpikir, gak masuk akal orang sedekah. Bagaimana orang infak 1 miliar? Kan bisa buat Alfamart. Kalau orang mikir bisnis. Bagaimana orang infak 2 miliar? Bagaimana orang infak 1 juta? Kan buat satu pegawai gaji, 1 juta. Buat pegawai saja ya. Enak aja 1 juta buat gaji. 2 juta buat gaji. 3 juta, gak ketemu. Kalau orang yang dipikiri bukan akhirat. Tapi hamba-hamba Allah, dia mengeluarkan duit 1 juta ringan. 3 juta ringan. 10 juta ringan. Seberapapun ringan, karena apa? Sudah dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah berjuang-berjuangnya Rasulullah. Kelihatannya sih enak naik mobil kemana-mana. Enak benar, tapi ternyata di akhirat lebih enak lagi. Yang nasibnya itu adalah sengsara adalah di dunia kelihatannya enak, ustadznya juga bisa. Kelihatannya di dunia dikerumunin orang, dicium tangannya ke sana sini. Tapi ternyata tidak tulus, gak bisa masuk surga, gak bisa duduk dengan Nabi SAW. Sama yang diberi oleh Allah harta melimpah, akan tapi tidak digunakan untuk kemuliaan. Hanya ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk. Masya Allah. Belum bisa menikmati secara benar, baru selesai. Ibaratnya bangun rumah baru selesai, bangun istana baru selesai, mati sudah. Dan semuanya mungkin seperti itu. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang perjuangan. Pondok sudah banyak waktu ada yang ngomong. Benar pondok sudah banyak, kata Imam Haddad. Waktu Imam Haddad mau ngarang buku. Imam Haddad, kenapa kamu mau ngarang buku? Bukankah buku sudah banyak? Apa ada manfaatnya? Dijawab, memang benar, buku sudah banyak. Cuman omonganmu, apakah ada manfaatnya? Itu perlu ditinjau kembali. Ketahuilah, Allah itu akan menciptakan hamba yang bisa berucap dengan lidah sesuai dengan zamannya. Artinya setiap zaman harus ada. Mujaddid, orang yang mempunyai metode dakwah yang berbeda. Semoga ini rombongan kita ini. Yang memiliki bermacam-macam. Jadi setiap tahun, setiap masa itu tentu ada oleh Allah orang yang digerakkan perilaku, tingkahnya, lidahnya, pergerakannya adalah untuk perjuangan yang beda dengan sebelumnya. Cuman tujuannya tetap sama. Kita ingin merengkuh semuanya. Keinginan harus seperti itu. Cita-cita besar. Dan betul subhanallah. Memang kita harus pasang jaring yang banyak, kata guru kami. Kita memang menjalankan semuanya. Ini adalah karena guru. Pasang jaring yang banyak, nanti kesempatan dapat ikan lebih banyak. Program kita membangun pondok ya. Tidak pondok toh. Kita membangun pondok membuka kesempatan untuk membuat media. Akhirnya kita punya radio. Setelah itu kita ingin membangkitkan yang lainnya. Sampai sekolah kita mulai. Unik ya orang itu. Begitulah Allah itu ingin menghantarkan ke surga, ternyata tidak boleh dengan satu cara. Itu yang namanya pondok tuh aula belum beres-beres. Kita perlu duit, perlu duit, perlu duit. Orangnya ada di depan kita. Kita perlu duit, tidak tergerak, diam saja. Kita perlu bahasanya ini. Memang kita tidak pernah minta, tolong Mbak Haji beri saya, itu enggak ada. Itu bukan manhajnya Nabi Muhammad. Nabi tidak ngajari seperti itu. Akan tapi pamerkan kepada mereka programmu, maka bersama itulah Allah akan menggerakkan hati mereka. Kita butuh uang. Kita cerita ini, kemarin ada orang minjemin besi harganya 240 juta, sampai sekarang belum kebayar. Orang dengar. Tidak tergerak. Tapi giliran suatu ketika, padahal kita ngomongnya tidak di forum, ada radio dijual 500.000. Saya bingung nih, dari mana dapat duit? Siapa punya yang mau jual? Ada. Biasa yang bayari. Padahal orangnya kemarin juga datang loh ya. Orangnya kemarin datang, tapi di saat kita bicara urusan radio, ternyata, apa itu? Allah gerakkan. Satu lagi ada. Tanah untuk bangun. Ada tanah mau dijual di sana, itu strategis untuk dakwah. Dibeli. Artinya memang kita harus pasang program sebanyak-banyaknya. Kita pengen buat sekolah, ada pondok, apalagi kalau kesempatan buat televisi. Inilah pekerjaan Rasulullah itu memberikan semangat, memberikan kepada orang jalan kebaikan. Dan tidak harus dinisbatkan ke Al-Bahjah, bukan. Siapa sih Al-Bahjah itu? Yang penting keluar dari majelis ini semuanya bisa punya jiwa juang. Yang punya uang di sana berjuang dengan uangnya, punya jabatan dengan jabatannya, punya ilmu dengan ilmunya, semuanya berpikir bagaimana berjuang untuk umat Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau ikut Al-Bahjah, ini loh program Al-Bahjah. Ini loh program Al-Bahjah. Yang pengen tahu, kedatang ke sana khususnya nanti di akhir bulan ini, berangkat awal bulan ini, awal bulan Januari. Ada program bisa dilihat nanti pesantren. Pesantren sederhana, pesantrennya itu tidak macam-macam. Kita tekankan ilmu syariat, kenal agama, dan nanti juga diberi pendidikan-pendidikan umum anaknya insyaallah, tapi tidak usah sekolah. Dan semua anak-anak tidak ada yang bayar. Biarpun kiainya tidak punya duit, tapi tetap makan anaknya sampai hari ini. Makannya 3 kali, ini anak kenyang ini. Ini dari Madura, Pontianak. Satu dari mana? Malaysia, itu ada anak Malaysia yang sekolah di pondok itu. Satu Malaysia, Pontianak, macam-macam ada pun. Ini ada, mereka tidak bayar. Biarpun orang kaya tetap tidak bayar. Nah, tapi duit saya, bapak doa saya duitnya banyak. Bapakmu suruh bangun pondok aja. Tapi enggak usah bayar sekolahnya. Karena kita pilihkan makanan. Jadi anak-anak itu makan makanan yang halal, yang bersih. Dari mana mereka makan? Dipilah. Kalau ada sumbangan yang tidak jelas, kita pinggirkan nanti itu. Jadi yang dimakan anak-anak barang jelas. Itu kata guru kami, hati-hati yang kau berikan kepada anak-anakmu harus jelas. Sumbangan-sumbangan yang abu-abu kita pengerahkan ke yang lainnya. Apakah pagar, tembok selokan, dan sebagainya. Itu ada. Yang abu-abu. Kita tidak membenci pemerintah. Pemerintah tidak perlu dibenci. Karena beliau adalah mereka juga yang ngayomi kita. Cuman tidak pernah ada dana dari pemerintah. Agar tahu. Jadi kalau ada yang menyumbang ke tempat kita itu adalah agar tahu bahasanya inilah buahmu. Yang kau tanamkan di sini. Satu batang merah yang kau tanamkan di sini. Enggak dicampuri dengan dana-dana yang lain. Itu dananya masyarakat. Bahkan kita lebih senang. Lebih senang yang menyumbang orang banyak. Akhirnya semakin banyak orangnya adalah misalnya. Sama-sama butuh dana 1 miliar. Jika ditanggung 1 orang dengan ditanggung 1.000 orang, saya lebih senang ditanggung 1.000 orang. Karena apa? 1.000 orang telah berjuang bersama-sama di sini. Kita tidak pernah berdoa, ya Allah semoga ada tambang emas keluar dari pondok ini. Wah, nanti tidak diterima sedekahnya. Kita berdoa, ya Allah kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuangmu sebanyak-banyaknya ya Allah. Agar kami punya kawan yang banyak. Dan alhamdulillah setiap hari ada tambah kawan. Kawan berjuang. Dan aman masalah keuangan, ini nasihat guru kami. Tenang aja, keuangannya aman. Yang ngurusi bendahara, saya tidak pernah tahu warnanya duit di sana. Jadi semuanya ada manajemennya, ada aturannya. Jadi duit masuk, kalau ada orang ngasih duit ke sana, ngasih duit ke sana. Jadi sudahlah kalau urusan dengan kita tidak susah. Saya itu jarang terima kasih sama orang. Itu loh, nggak enaknya situ. Saya itu jarang terima kasih sama orang itu. Itu penyakit saya atau bagaimana? Sebab saya takut kalau terima kasih berlebihan sama orang, takut rusak hatinya. Jadi saya jarang terima kasih kalau orang bilang, paling 1 kali 2 kali, assalamualaikum, selesai. Urusanmu dengan Allah, bukan dengan saya. Saya enggak ngasih hadiah. Orang kaya enggak perlu imbalan dari saya, orang kaya lebih banyak duitnya. Mau kasih hadiah apa, yuk. Yang nyumbang saya 5 juta, mau dikasih apa? 10 juta, mau dikasih apa? Dia sudah memberikan duit karena dia cukup, insya Allah. Perlunya apa? didoakan. Makanya kita selalu menghimbau kepada para jamaah santri, tolong doakan kepada semua orang yang pernah berjuang di tempat ini, semoga Allah memberikan keikhlasan, keikhlasan, keikhlasan, sehingga apa yang mereka lakukan bisa dilihat nanti di akhirat. Itu yang paling dibutuhkan oleh mereka yang berjuang, bukan sanjungan. Gak ada sanjungan, gak pernah. Kita tidak pernah ngomong si fulan telah menyumbang berapa juta, enggak ada. Takut saya merusak hatinya. Kata guru kami, tidak. Yang tidak ikhlas akan jauh. Yang ikhlas semakin dekat. Selesai. Kadang-kadang kita berkata, wah ini alhamdulillah. Ini Pak Haji kemarin telah menyumbang, telah memberikan tanah, enggak ada. Paling antara aku dengan kita dengan dia saja. Bahkan kadang ada orang, ini yang belikan radio itu sama yang belikan radio satunya itu enggak tahu, berseberangan. Siapa bu yang beliin? Ada. Orangnya ada. Gak tahu. Jadi salam sama orang gak tahu. Yang belikan tanah berapa 2 miliar kita beli tanah 9 hektar itu. Orangnya ada. Gak ada yang tahu. Mana orangnya? Sampai hari ini gak ada yang tahu. Itu jeleknya. Saya tidak mudah terima kasih. Karena khawatir terima kasih saya yang berlebihan nanti. Menjadi hatinya itu rusak. Wajar saja. Itulah. Karena apa kata guru kami? Kita, kamu itu perlu mendidik anakmu, santrimu, siapapun yang berjuang denganmu, berjuang karena Allah. Itu bagaimana? Pertama kamu didik secara lahir, yang kedua kamu didik secara batin, yaitu dengan cara didoakan. Makanya yang tidak pernah kami lupakan dengan anak-anak, tolong nak, awas, kau duduk di tikernya orang, di karpetnya orang yang nyumbang. Tanah ini pun dari orang semuanya. Seandainya kau menjadi alim, ketahuilah gara-gara ini semuanya. Maka jangan lupa nak, doakan kepada semua yang menyumbang, termasuk yang meletakkan hanya satu batang merah di pondok. Semoga ini menjadi sebab keselamatan. Ini kata guru kami yang sering dilupakan oleh panitia pembangunan. Kalau panitia pembangunan biasanya berbangga, oh, kepanitiaan tahun ini kita ya berhasil dengan masjid paling gede satu kota. Lupa doain siapa yang berjuang, musibah. Rupanya dia bangga. Siapa dulu kepanitiaan ini disiplin, kita canggih, lobby hebat. Market kayak mau jualan, lupa bahasanya apa yang berak menggerakkan adalah Allah. Maka kami pun juga minta bahasanya paling penting adalah doakan mereka yang berjuang di jalan kita, semoga Allah berikan keikhlasan, dan kita tidak rela jika mereka tidak ikhlas. Sayang dong, sudah keluar duit banyak ternyata tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Mana kasihnya, mana cinta kita? Bukankah didirikan pondok, didirikan masjid untuk membawa umat kepada Allah? Akan tapi kita tidak pernah mendoakan mereka selamat. Bohong tuh ustaz, kata guru. Bohong kalau ada ustaz senang ngumpulin duit tapi tidak pernah mendoakan orang yang berbuat baik. Terima kasih, ringan terima kasih. Memang kita dianjurkan, diperintahkan untuk bersyukur kepada manusia. Akan tapi ternyata syukur yang sesungguhnya adalah kita menganggap dia. Lalu kita panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah yang telah menyumbangku itu, berikan kepadanya segala kemuliaan anak-anaknya. Kita hadirkan keluarganya, ya Allah. Dan ketahuilah, doa tidak harus dilihat di dunia. Gara-gara doamu bisa saja diangkat, kemudian nanti di akhirat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah saatnya kita berjuang, wahai al-iman. Berpikirlah, berapa lama lagi kita hidup. Allah. Setelah itu, hitung-hitungan. Yang tidak hitung apa? Harta yang tidak dihitung itu apa? Harta yang kita berikan di jalan Allah. Ilmu yang tidak dihitung oleh Allah nanti apa? Tidak ditanya lagi. Halo, kamu dapat ilmu, kau gunakan apa? Nganggur, ya Allah. Ngajar enggak? Enggak. Ngamalin enggak? Enggak. Untuk apa? Coba. Hartamu untuk apa? Tapi harta yang kita berikan, jabatan yang kita gunakan untuk kebaikan tidak ditanya. Tapi diberi pahala. Tapi kalau kita tidak berpikir untuk perjuangan, maka rugi. Maka ayo kita malam ini, kita semua berpikir tentang perjuangan. Apa yang sudah kita perbuat? Ada Tulungagung, ada Kediri, ada Trenggalek, ada Blitar. Barangkali ini bertetangga. Kita harus merencanakan program-program ke depan di sini. Tidak tahu ada perbincangan, katanya ada sebentar lagi ada tanah. Tidak tahu di mana. Kita ingin pembangunan cepat. Dan itu promosi, kalau promosi agama itu yang cepat. Jangan kalah. Dan jangan meremehkan manusia. Subhanallah, hamba Allah yang baik itu ternyata di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Pejuang-pejuang Allah di mana-mana ada itu. Kadang-kadang enggak masuk akal. Allah kalau sudah gerakkan orang gampang. Akan ada saja pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengatakan, wah itu beda, karakter kampung saya memang begitu susah. Oh enggak, kalau sudah Allah menggerakkan hatinya orang, sudah enggak pandang dia. Dia akan berjuang. Biarpun sakit, dia akan datang ke tempat yang mulia. Biarpun dia dalam keadaan sempit-sempit pun, dia akan kekayaan, tapi punya tenaga. Dengan tenaga ngasih kabar, besok ada majelis ilmu, besok ngasih majelis ilmu keliling, dapat. Atau dengan hartanya membiayai lembaga atau masjid atau dakwah, jabatan memberikan kesempatan, kemudahan, ilmu ngajar. Jadi ternyata semua kita ini dituntut untuk berjuang membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wahai para hadirin, hadirat para orang tua kami, inginnya bahwasanya semua yang ada di tempat ini setelah ini benar-benar menjadi pejuangnya Rasulullah. Yang sudah pernah berjuang, lanjutkan. Jangan sia-siakan, semuanya akan singkat. Sampai begitu rindunya mereka kemuliaan di hadapan Allah. Ada salah satu sahabat Nabi itu pengen begini. Ya Allah, ya Rasulullah, saya itu pengen mati syahid. Mati dicari. Enggak cari ilmu kebal. Saya enggak pakai ilmu kebal, Pak. Semoga mati dalam keadaan husnul khatimah. Apakah di mati baik, mati di atas ranjang husnul khatimah, di bom, di ini. Ada orang mati takut ditembak, takut di bom. Nah ini, pejuang takut ditembak. Pejuang takut di bom. Buya nanti, buya takut. Nah yang jaga Allah nanti. Orang dulu berjuang pengen mati loh, orang pada takut mati itu bagaimana? Orang pengen mati, ya Rasulullah saya pengen mati. Mati syahid, kata Rasulullah, perang depan. Ya Rasulullah di depan, selamat lagi. Ya Rasulullah saya belum mati, perang lagi. Ke depan lagi, gak mati, datang lagi. Ya Rasulullah saya belum mati, maju lagi, perang. Akhirnya sampai beberapa perang, datang ke Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Ya kalau belum waktunya mati, ya belum mati. Saya mau infak sebanyak-banyak pengen barat. Infak, rezekinya tambah. Dan ini kenyataan, ada salah satu di Cirebon tuh ngomong, setiap saya memberi selalu ada tambahan. Saya memberi sana. Jadi kayak mungkin kalau digambarkan, saya infak biar melarat, enggak apa-apa dengan infak saya. Lah kalau Allah enggak menghendaki melarat, enggak bakal melarat. Ini kenyataan pada sahabat Nabi itu. Saya mau mati, tidak mati. Makanya jangan takut mati. Semoga panjang umur. Amin. Enggak pakai ilmu kebal nih. Oh, ilmu kebal untuk perang. Perang pengen mati syahid. Kalau belum waktunya tidak akan mati. Tidak akan mati. Itu sahabat tidak pakai ilmu kebal itu. Itulah Allah yang punya nyawa kita. Allah yang memegang nyawa kita. Kalau waktu mati, mati. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Sama kekayaan, kefakiran, itu Allah. Orang kaya, Allah yang beri. Orang melarat, Allah yang beri. Tidak pandang hitam putih, kurus gemuk, semuanya kalau harus kaya, kaya. Kalau melarat-melarat. Lah karena semuanya sudah seperti ini, ayo kita menjadi pejuang. Di saat kaya jadi pejuang, di saat melarat jadi pejuang, di saat alim jadi pejuang, di saat tidak alim jadi pejuang. Karena ini gelar di dunia. Alim bodoh gelar di dunia, kaya melarat gelar di dunia. Tidak jaminan orang alim masuk surga loh ya. Oh, di neraka banyak orang alim termasuk yang paling busuk. Imam Bukhari meriwayatkan hadis, paling busuknya bau di neraka adalah orang alim yang tidak mengamalkan ilmu. Sampai orang ahli neraka itu ngerumunin semuanya. Ngerumunin semuanya, perutnya keluar, muter-muter. Akhirnya ditanya, apa yang kau lakukan? Kok sampai kau semacam ini? Aku ini ustaz, ngajak orang kebaikan tapi aku melanggar. Ustaz, Allah. Jadi gak jaminan ustaz masuk surga rupanya ini. Bukan jaminan ustaz di surga, maka harus benar semuanya. Jadi ini gelar ustaz, ini gelar di dunia. Orang kaya gelar di dunia, orang melarat gelar di dunia. Lalu bagaimana kita? Kita pengin dapat gelar di akhirat, ahli surga. Jadi gak ada gelar melarat kaya nanti di surga, gak ada. Kekuatan iman, ketakwaan kita, perjuangan kita, nanti yang menjadi kita bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita semuanya berpikir tentang perjuangan. Anak kita ajari berjuang. ngerti berjuang. Kita didik berjuang di jalan Allah. Nasihatnya bukan, nak harga kau kaya raya. Tidak, nak. Kau harus jadi pejuang. Mau apa, nak? Kamu aku sekolahkan sekolah. Fakultas ekonomi atau fakultas kedokteran, nak. Agar kamu nanti bisa menolong orang yang pertama. Dan biasanya karena kamu menolong orang, mereka akan terima kasih memberikan imbalan kepadamu, nak. Karena kamu dokter. Ingat, nak. Duitmu untuk apa, nak? Bukan untuk bangun istana, tapi ingat. Bukan untuk kau tumpuk di dunia, tapi untuk berjuang di jalan Allah. Tanamkan terus. Kalau sudah kita tanamkan, akan tumbuh. Jadi dokter benar nanti. Jadi insinyur benar. Jadi orang kaya benar. Karena sudah ditanamkan jiwa berjuang. Dan Allah sudah berjanji tidak akan kurang apapun yang kita gunakan untuk berjuang. Apakah harta atau ilmu, tidak akan berkurang. Jadi inilah yang bisa kami hadirkan. Kita sudah waktunya kita berbicara tentang perjuangan. Karena sudah perkumpulan yang keberapa ini. Cuman mungkin ada yang baru. Yang baru barangkali tidak tahu silsilahnya. Silsilahnya. Dan mari kita semua terus merenung apa yang sudah kita perbuat untuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita banyak ya program di pondok. Pondok sekarang ada pondok Al-Bahjah 1 sama Al-Bahjah 2. Al-Bahjah 1 kita tinggal di situ, kami tinggal di situ. Al-Bahjah 2 ada santri yang tinggal di situ. Yang semuanya alhamdulillah dibiayai oleh para pejuang-pejuang Allah. Anak-anak tidak makan, tidak bayar di situ. Kemudian setelah itu kita perlu pengembangan pembangunan. Karena apa? Yang minta yang masuk ke pondok itu banyak. Cuman kita belum punya fasilitas tempat. Gedungnya masih terbatas. Kita tidak ingin mereka tidak nyaman. Karena kita mengundang, maka kita pun berusaha untuk memuliakan mereka. Ini. Kemudian maka kita perlu masih ada lanjutan pembangunan. Cuman yang namanya pondok tidak boleh tuntas. Enggak ada istilahnya pembangunannya tuntas. Berarti pondoknya macet. Harus berkembang terus dan berkembang. Kalau tidak di situ, tempat lain. Makanya kami bercita-cita ingin ada lembaga pendidikan agama atau pondok pesantren yang ada di tempat ini. Dan itu perlu lahan yang besar. Apakah kita bentuk nanti sekolah formal tapi ada agamanya, aliyah pondok atau SMP pondok yang beda dari yang lainnya. Karena ada di beberapa tempat aliyah pondok tapi akidahnya gak benar. SMP pondok akidahnya gak benar, kita ingin membuat seperti itu. Dan insya Allah itu amal jariah. Dan juga kita punya program untuk menyekolahkan anak ke luar negeri. Anak-anak, ini informasi ini tidak diramaikan, tidak diinformasikan di tempat umum. Inforum, jadi anak-anak yang berbakat, anak yang sudah mampu, nanti akan kita kirim. Tapi tidak selamanya kita kirim. Hanya karena ini kader-kader awal, karena mereka yang bakal menangani nanti sekolah kita. Setelah itu tidak ada lagi dikirim ke luar negeri. Mereka adalah tidak perlu pakai biaya, dibiayai oleh pondok pesantren. Jadi itu yang bantu banyak. Ada orang investnya cerdas. Kita hanya menginformasikan, saya punya santri mau berangkat ke luar negeri. Adakah di antara jamaah kira-kira, atau kira-kira siapapun yang mau memberangkatkan boleh? Itu berebut 25 juta mencetak orang alim. Berangkat pergi ke luar negeri, sekolah di sana dapat beasiswa. Setelah dites lulus dapat beasiswa, nanti pulang menjadi ulama. Lah ini saudagarnya tetap jadi orang kaya tapi punya anak alim. Itu peruang kita semacam itu. Jadi orang kayanya itu tidak apa-apa, terus berjuang dengan kekayaannya. Tapi sebagian hartanya diinfakkan untuk pondok ada, untuk menyekolahkan anak ada. Pulang nanti mereka menjadi seorang alim, amal jariahnya pun nyampe kepada yang biayai. Jadi kita punya banyak program yang kita hadirkan. Dengan harapan nanti siapapun boleh milih. Harus kayak supermarket lengkap. Pengen nyekolahkan anak mangga, bangun pondok anak ini. Bikin kolam renang ayu, bikin apa lagi? Bikin sekolahan mangga, media-media dakwah ayu, televisi, radio, barangkali ada celah. Mungkin ada punya ini, saudaranya Buya. Buya, saya punya saudara di Jakarta punya TV nasional yang dijual. Dijual, dok, berita dijual, kasih tahu. Tatanya apa, Buya, ada saudara yang mau beli. TV nasional mahal, kan gak tahu harganya berapa. Triliun yang katanya. Ya triliunnya di hadapan Allah gak ada nilainya, kenapa pusing? Ada orang, wah mustahil kita punya. Enggak mustahil. Yakin Allah akan memberi. Makanya kita sekarang masih merangkak sampai di mana itu. TV nasional, kita pengen TV nasional yang dakwah, enggak ada orang goyang pinggulnya, enggak ada orang buka auratnya, semuanya nasyid, semuanya orang 24 jam muter itu enggak apa-apa, selamat. Kalau Allah belum ngasih di dunia, semoga Allah berikan pahalanya di akhirat karena niat. Kita ngelobi di sana, repot. Oh, biayanya mahal. Satelit aja, satelit para bola. Iya. Daftarnya 700 juta, per bulan 300 juta. Oh. Cuman kenapa saya pusing mengadu kepada Allah? Coba diurus aja nanti. Sambil diurus, kalau ada duit bayari, kalau enggak tunggu dulu. Nekat. Dan alhamdulillah pejuang-pejuang itu saya nekat. Pejuang kita itu nekat di pondok. Ada salah satu orang yang ngurus pembangunan. Dia kontraktor. Dia seorang yang alhamdulillah billah rezeki tapi hidupnya sederhana. Itu paling nekat. Yang lain pada bingung. Sudahlah berhenti dulu pembangunannya. Sudah kalau berhenti nanti tidak ada pertolongan dari Allah. Nekat. Ini belum jadi, bangun lagi. Ini belum jadi, bangun lagi. Dia nekat. Dan nekatnya benar juga. Jadi sampai dia punya, ya mengeluarkan. Jadi nekat. Kita perlu orang-orang yang nekat. Tapi nekatnya yang benar. Dia boleh ngambil barangnya orang. Dia boleh ini. Termasuk manajemen sedekah pun kita ajari. Yang mau sedekah lihat. Pondok jangan diberi duit zakat. Semuanya. Pondok tidak terima zakat. Anak santri tidak boleh makan zakat. Zakat miliknya fakir miskin. Pondok tidak boleh dibangun dengan duit zakat. Tolong yang membantu ke pondok pesantren. Jangan jadi duit zakat. Duit zakat berikan fakir miskin. Kita tidak boleh menerima duit zakat. Tidak ada alhamdulillah. Jadi pondok kita tidak ada duit zakat. Tidak ada yang ditumpangkan duit zakat. Dimakan anak-anak tidak ada duit zakat. Semuanya bersih. Zakat adalah miliknya fakir miskin itu. Pondok dibangun dari duit zakat. Waduh. Itu kan miliknya fakir miskin. Masjid yang bangun orang kaya. Bukan orang melarat, kasihan. Kalau pengen bukti bagaimana sakitnya orang melarat, coba pergi ke rumah sakit. Hari ini kita bicara ada ustadz masalah zakat. Rumah sakit banyak orang yang menangis karena tidak bisa mengeluarkan keluarganya dari rumah sakit. Bingung. Ada di pojok sana nangis, ini nangis, Masya Allah. Ngutang-ngutang dan seterusnya. Akankah kita tega? Tegakah kita di saat banyak orang seperti itu? Ternyata kita ambil duitnya untuk bangun masjid. Coba. Barangkali ustadz yang tidak berinteraksi dengan masyarakat nyaman. Karena tidak ada yang berani ngadep. Tapi ada orang yang nyaman ngadep sehingga mau memberikan, selalu datang dengan masalah. Dan kita di sana hampir setiap saat ada orang, kita tidak punya duit. Cuman kita punya dokter banyak. Kita punya dokter banyak. Kita tidak punya duit, cuman ada orang, saya pengen operasi ini Buya, saya pengen punya penyakit ini Buya, saya datang aja. Cuman. Nanti ada yang mengatasi dokter ini, dokter ini, dokter ini. Kalau harus lo duit, nanti diambilkan dari, kita komunikasi dari orang-orang yang punya zakat, misalnya. Ini ada orang perlu operasi 8 juta, di mana? Mana yang duit zakat? Zakat berhak di orang fakir sesungguhnya, bukan untuk pondok. Jadi kita memfasilitasi juga nanti. Jadi program kita banyak diantaranya, barangkali ditulis oleh Mas Arief sama yang lainnya, kita ingin punya badan zakat. Badan pengumpulan zakat, karena secara kami tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh badan amil zakat yang ada di sebagian tempat, karena banyak mengalirkan, menyalurkan zakat itu, bukan kepada yang berhak. Dan itu adalah keprihatinan bersama. Utamakan yang diutamakan Allah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu paling utama. Adapun nanti dikembangkan ke yang lainnya, jangan. Ntar dulu. Jadi 8 asnaf itu didahulukan dengan tafsir yang macam-macam. Kita perlu manajemen yang ini dan banyak manfaatnya itu. Dan insya Allah besar. Kalau benar manajemen kita bagus, program kita bagus, insya Allah di Tulungagung bakal tertarik di sini. Dan kita bisa program besar. Mengentas kemiskinan, menolong orang melarat dan seterusnya. Dan kita cari, di rumah sakit kita cari. Siapa yang enggak bisa bayar, kita cari. Bukan nunggu orang nyari. Orang sakit, kursi bapaknya enggak ada, ini sudah datang ke kita. Ini salah. Kita nunggu di rumah sakit sana. Datang nih tim masuk ke sana, rumah sakit ini. Masuk situ, siapa yang enggak bisa bayari. Kita tanya, kenapa bu? Sampai enggak perlu. Aduh gimana bu, biayanya gimana? Aduh, kasihkan kiai, kiainya mobilnya dua. Ya. Mobilnya dua kiainya. Dikasih duit zakat lah. Itu gimana ini? Saya dimarahi oleh orang Cirebon gara-gara itu. Yang marah kesini. Alhamdulillah sekarang enggak marah. Saya dipanggil sama Badan Amil Zakat Kabupaten sama MUI. Kenapa? Buya Yahya melarang kiai nerima zakat. Sama masjid. Loh, terus saya. Itu ilmu yang saya ketahui. Saya tidak bisa lebih ngomong lebih dari itu. Akhirnya ngumpul para kiaimu ini. Tadi sidisi kan ada 2 jam setengah videonya sudah ada. Ya enggak ada yang ribut. Karena apa? Saya itu bukan omongan saya para kiai. Tak cium tangannya kok kiai. Saya itu bukan omongan saya. Saya hanya nyukil omongan ulama. Saya enggak berani berbeda. Dan ulama menjelaskan haknya fakir, fakir, fakir. Kalau urusan batal wudhu mengenteng. Ikut madhab Malik enggak batal wudhu. Tapi urusan duitnya orang jangan macam-macam. Ini pendidikan di antara. Nah itu pondok kita pun harus bersih dari hal-hal yang kayak begitu. Harus termasuk kita nasihati zakatnya dikeluarkan dulu. Yang nyumbang tolong zakatnya beresin dulu. Jangan zakat belum beresin nyumbang ke pondok. Rugi. Pahalanya lebih gede bayar zakat. Gak usah nyumbang ke pondok. Itu kita tegaskan. Kalau sudah ngomong insya Allah yang diberikan pasti bukan duit zakat itu. Dan zakatnya sudah beres, tolong yang punya toko, yang punya ini, diberesin zakatnya baru nanti di menyumbang ke pondok, bukan dari itu zakat. Kadang orang itu lihat, kata ini pengakuan orang kaya, betul. Benar Buya, sedekah sunnah lebih gampang dari zakat. Ya betul. Kalau ngasih ke kiai, ngasih ke mana? Nyumbang itu, wah santunan, itu lebih gampang daripada bayar zakat. Bayar zakat tuh repot, ada setannya. Setan ngomong, jangan, jangan, jangan. Tapi kalau giliran sedekah, rame. Itu setan. Ya ini, namanya buru uceng kelangan delek gitu. Sedekah sunnah itu gak ada apa-apanya dibanding sedekah wajib. Zakat wajib, bayar zakat. Utang yang jatuh tempo. Kita tegaskan, utang baca itu. Jadi kalau menyumbang ke baca itu yang bersih. Biar berkah untuk anak-anak gitu. Itu disampaikan dan alhamdulillah. Insya Allah yang datang pasti dari bersih. Karena sudah kita sampaikan. Dan masalah warok itu luar biasa ya. Warok. Saya terharu seorang ibu datang dengan 1 kardus. Uang. Bu ya, ini 1 kardus. Apa itu bu? Uang. Setiap amplop itu ada berapa puluh amplop. 1 kardus indomie tapi tidak full separuh 1 kardus indomie. Saya terbuka satu amplop isinya ada 5 juta, ada 3 juta. Ibu kerjanya apa? Saya biasa Bu Yan. Cuma anak saya aja baru kerja di dinas apa begitu. Anak saya. Terus ini duit apa? Ditulis di duit merah pakai tulisan haram, duit haram, duit haram. Rupanya Bu, Masya Allah, anaknya itu baru bekerja di sebuah tempat. Cuman posisi dia itu penting di pemerintahan. Jadi orang itu kalau mau masuk harus lewat dia. Dan dia tidak mau nerima, tapi tetap ditinggal di mejanya. Setiap pergi ditinggal, enggak, enggak, tetap di gini. Buya gimana ini? Kan lucu. Kok waroknya itu loh, Masya Allah. Kok waroknya itu, waroknya anak laki-laki ini. Sampai hari ini masih kita simpen namanya dan saya selalu minta doa kepada dia. Kalau ada masalah saya minta kepada dia. Rupanya apa? Memang betul itu memang berbahaya itu. Jadi memang. Saya tanya, akhirnya anak ini datang. Waktu kamu dikasih duit itu apakah ada hubungannya dengan tanda tanganmu? Dia mikir. Budayanya di sini seperti itu ya. Jadi kalau saya tidak nerima itu biasanya saya dimarahi oleh yang lainnya. Cuman saya tidak nerima, tetap saja dikasihkan. Karena menganggap saya seperti yang lainnya. Maka saya kukuhkan. Berarti kamu menolak lebih jelas lagi biar mereka tahu kalau kamu beda jadi contoh. Tapi duit saya ini gimana? Karena menjadi tradisi, sebetulnya dia tuh gak pengen memberi. Cuman karena sudah tradisi memberi. Itu bukan duit yang benar. Gak mau makan dia. Dikumpulin, akhirnya bingung. Gak tahu ada berapa ratus. Itu juta. Akhirnya dikasih ke sini, tak kasih duit merah. Subhanallah kok ada. Di satu daerah itu ada anak-anak kuliah, itu cerita. Di satu tempat, itu ada orang mandi. Gak ada satu kampung, tidak ada WC-nya. Dia kan, apa namanya, kalau anak kuliah itu, PKL ya, nah, kalau dulu KKN itu. Jadi bingung dia tuh, gak ada WC-nya. Sudah, nanti program buat WC saja. Dari mana duitnya? Nanti ada, nanti. Sudah, buat WC aja. Biarpun tidak semuanya. Lah itu udah apa ini? Kayak. Yang jadi contoh apa? Orang ini saya pikir orang kaya. Ibunya bukan orang kaya. Bagaimana bisa menahan duit segitu banyak tanpa diambil sedikit pun? Allah. Memang anak solehah datang ke pondok dengan istrinya. Masih muda punya anak satu. Dengar ada pondok, tambah ngelirik sama istrinya. Ma, kalungnya dilepas, gelangnya. Gelangnya dilepaskan, masya Allah. Cuman apa? Buya. Namanya apa? Sertifik apa? Surat. Suratnya nanti nyusul. Jadi Allah, kalau sudah orang dijaga oleh Allah seperti itu, akhirnya dia melakukan satu transaksi yang salah. Ada unsur ribanya waktu itu. Gimana? Kalau masih bisa dihentikan, dihentikan. Tapi saya rugi. Ruginya berat enggak? Enggak sih Buya. Hentikan. Dan saya yakin orang ini, lihat, kalau jadi orang besar bakal menyelamatkan umat. Hari ini sampai ada dan dia masih sering datang. Dan alhamdulillah. Memang setiap kita ngirim SMS, dan tapi saya dilupakan oleh Allah. Selalu kita dilupakan oleh Allah, enggak minta doa ke dia. Hampir kalau kita punya salah, SMS ke dia itu cepat selesai. Anak-anak soleh. Jadi itulah ya, jika warokan itu penting, maka lembaga kita yang ikut dengan kita, para tim dakwah semuanya, untuk dakwah jangan ngambil sesuatu yang tidak bersih. Enggak ada gunanya. Jangan ngambil dari duit zakat untuk dakwah kita. Jangan ngambil dari orang yang belum bayar zakat. Diingatkan dulu, biar bayar zakatnya dulu. Baru nanti yang kita terima adalah bersih, dan itu bagian daripada tugas kita. Sehingga siapapun yang berjuang dengan kita, insya Allah ya selamat. Karena apa? Sudah dari harta yang bersih. Kita bukan ingin menggedekan bangunan. Kita bukan ingin kebiarnya sebuah program. Wah, hebat programnya, besar. Tapi dari duit haram semuanya. Kiainya masuk neraka pertama. Na'udzubillah. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita pejuang-pejuang. Harus ada obrolan. Setelah ini gimana perjuangan kita setelah ini? Tanah 10 hektar, pembangunan di atasnya, program pondok pesantren sekitar ini. Pondok pesantren yang agama. Siapa yang nangani? Anak masih kita sekolahkan, bakal datang nanti insya Allah. Kemudian ini ada tadi dibagi wirid ya. Itu wirid itu dari Nabi SAW, ini hadis-hadis sahih. Itu wirid anak TK. Karena kalau wirid, kalau pengen agak gede nanti, kayak yang sudah nekuni Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Wiridul Latif, itu sudah sangat cukup ya. Itu dikir-dikir besar. Itu ringan, pendek. Ini untuk kelas ringan, karena hanya 7 menit itu. Cuma itu mencakup yang kita butuhkan. Yang pertama istighfar. Karena Nabi SAW tidak pernah istighfar dalam satu majelis kurang dari 70. Nabi yang tidak punya dosa saja istighfar, bagaimana kita yang banyak dosa enggak istighfar? Istighfar pembuka rizki, istighfar membuka pengampunan Allah. Dan setelah itu salawat kepada Nabi. Ada dua salawat, salawat paling bagus ya salawat itu, namanya salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu yang membuat Rasulullah, yang kita baca waktu salat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Itu paling bagusnya salawat. Enggak ada orang boleh mengatakan salawatnya lebih bagus dari ini. Salawat Dariyah, salawat Tibbul Qulub, salawat Fatih, semua enggak bisa mengalahkan salat ini. Kalau ada orang mengatakan salawat Dariyah lebih bagus dari ini, keluar dari iman. Oh, ini yang buat Rasulullah. Salawat Dariyah hebat, tapi tidak bisa mengalahkan salawatnya Rasulullah. Ada orang terlalu berlebihan. Salawat Tibbul Qulub paling bagusnya salawat. Salat enggak bisa. Ini salawatnya Rasulullah. Namanya salawat Ibrahimiyah. Apakah salawat yang lain tidak bagus? Ya bagus, dong salawat kok. Ada berkah, ada kemuliaan. Nariyah ada. Kemudian Tibbiyah ada. Salat Tibbul Qulub ada. Salawat Fatih ada. Ada salawat-salawat masih. Masih banyak salawat-salawat yang lainnya. Maka kita hadirkan itu salawat apa? Salawatnya Rasulullah SAW. Kemudian itu ada salawat-salawat untuk dakwah itu. Yang kedua adalah Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Bashir wal-Nadhir. Itu gelarnya Nabi. Namanya Nabi adalah Bashir. Bashir itu selalu berikan kabar gembira. Surga, kemuliaan, akhir. Di surga nanti. Bashir. Nadhir, mengingatkan kita agar tidak terjerumus dalam kehinaan. Awas dosa. Dakwah itu maksudnya. Itu salawat dakwah itu. Yang kaya raya baca itu biar senang dakwah nanti. Yang alim baca itu biar senang dakwah. Yang ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sifatnya apa? Al-Bashir wal-Nadhir. Alladhi yang tanfatihu akan dibuka oleh Allah. Biha. Ini bihi. Dengan Nabi Muhammad. Abwabul khairi, segala pintu kebaikan. Watan ghaligu, dan akan ditutup. Abwabul syari, segala pintu kejahatan. Ini adalah salawat dakwah ya. Kemudian setelah itu istighfarnya Sayyidina Yunus alaihi salam itu untuk memudahkan dalam segala urusan kita, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang ketimpa kerupekan kesumpukan, baca itu sebanyak-banyaknya. Itu hanya berlatih cuma 3 tok, itu untuk latihan. Di saat ibu bapak benar-benar dalam kesumpukan, perbanyak sisi itu. Karena kisahnya Nabi Nuh alaihissalam itu berada di dalam perut ikan, di dalam laut, di dalam gelapnya malam. Jadi bukan saja satu kesusahan, kesusahan di atas kesusahan, gelap di atas gelap di atas gelap. Beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu sebab dibuka. Makanya memperbanyak itu adalah yang sumpek. Anak bandel, istri cerewet, utang. Nah, banyak insyaallah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang niat dengan keyakinan. Tapi tetap dididik, diajak ngaji. Kalau istrinya cerewet, insyaallah gak cerewet nanti. Waktu ngaji paling tidak gak cerewet waktu ngaji. Setelah ngaji, insyaallah juga gak cerewet. Amin. Yang suaminya kasar, gak ada insyaallah ya. Dikit-dikit bentak. Ada suami punya penyakit, bentak itu. Ada tuh. Itu penyakit. Suami berpenyakit. Gak ada di sini insyaallah, baik-baik semua, soleh-soleh. Lembut, penuh kasih, kan gitu bu ya, lembut, harus gitu. Baik, itu kemudian saya itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah dari segala kejahatan yang diciptakan oleh Allah, kejelekan. Itu insya Allah sebab kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita suka, yang terlihat dan tidak terlihat. Dari bangsa jin dan manusia, enggak akan keganggu namanya setan. Enggak ada rumah hantu kalau di Tulungagung ada rumah hantu nanti biar dibeli sama Al-Bahjah. Tapi murah syaratnya ya. Tolong diinformasikan ada rumah hantu. Ada rumah hantu katanya ya. Oh paling seneng saya rumah hantu itu nanti. Gak pakai tumbal lagi sudah. Gak usah tumbal-tumbalan. Ada berita tolong ada rumah hantu tapi murah. Yang harganya 2 miliar dijual 100 juta, 200 juta. Itu nanti. Ya, ini rumah hantu. Ada kok rumah hantu. Gak ada rumah hantu. Tidak akan. Baca itu semuanya. Aman semuanya. Gudang saya ada yang setiap malam bunyi krodok-krodok. Oh iya, tikus itu. Macam-macam. Sekarang zaman tikus. Tidak usah khawatir. Karena sudah baca ini. Kalau baca ini masih ada lagi, bacanya tidak serius ini. Tidak usah khawatir. Nabi yang mengajarkan a'udzu bikalimatillahi tammati. Sampai kalajengking pun yang ingat tidak. Lewat tok. Insya Allah aman. Karena Nabi yang ngajari. Jadi termasuk dihindar dari hal-hal yang tidak kita suka. Kalau jungking, bisa ular, selamatan, tabrakan, segala macam. Pokoknya yang tidak kita suka. Tapi tetap hati-hati. Jangan sudah berdoa ini langsung cari kalau jungking terus gulung. Hati-hati. Artinya itu doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendidikan dari Nabi. Baca, amalkan. Nabi membaca setiap saat itu. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. La yadurru, tidak akan berbahaya. Enggak usah takut santet. Enggak usah takut santet, jin beri bayangan, demit enggak udah takut. Yakin itu. Enggak tahu katanya ada orang kiai ustaz disantet ya. Ustaz takut santet. Lah kok ada ustaz takut santet tuh gimana? Baca ini nanti. Sudah pendidikan dari Nabi enggak usah takut santet. Hati-hati loh nanti tenggorokannya gak bisa keluar suara loh. Jangan pusing kalau tiba-tiba Bu Yahya gak bisa berbicara. Itu berarti istirahat enak di rumah kan begitu. Gak usah dihubungkan dengan dunia santet sudah. Kalau sudah pendidikan dari Nabi gak bisa dikalahkan ini. Dukun santet dari mana nanti bisa ngalahkan pendidikan dari Nabi? Gak ada. Nabi kena sihir tapi tidak banyak berpengaruh. Mungkin kena sihir tapi tidak berpengaruh pada dakwah nanti. Musuh gak baca begini masih takut santet. Ada di daerah santet. Pernah betul daerah santet. Memang kadang-kadang setan tuh goda loh. Jangan-jangan kena saya. Wah kacau ini. Ada buya di sini banyak dukun. Gara-gara ngomong banyak dukun langsung rame kita. Hati-hati perdukunan ya. Wah ini buya nanti disantet. Selamat sampai hari ini gak ada santet. Pendidikan dari Nabi. Harus yakin semuanya. Sudahlah, enggak usah pakai macam-macam. Enggak usah pakai apa lagi? Ada kalau pengen tak cara. Enggak usah semuanya itu. Karena itu doa dari Nabi dan itu akan terhindar dari segala yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Di langit bumi enggak ada orang kena jin, kena ini, enggak ada itu. Baca yang benar. Setelah itu baca la subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, namanya baqiyatus shalihah. Namanya tanaman surga itu. Artinya yang bercocok tanam di surga, ia akan masuk surga. Pahalanya lipat ganda. Itu kalau syarahnya banyak nanti ya. Sudah kita syarahi dalam salah satu CD kita, keutamaan-keutamaannya. Itu yang kita butuhkan siang malam dunia akhirat kita. Ringan itu. Setelah itu baca kulullah, kulullah, kulullah binas. Kulullah tiga kali, ada banyak hadis keutamaan. Tiga, kulullah tiga kali, hadis Bukhari. Kita mendapatkan pahala seperti baca Al-Quran penuh. Lebih dari itu, kulal falak, kulal binas, menghindarkan kita dari segala yang tidak kita suka lagi. Dan kalau perlu diusapkan Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari tentang fadha'il Al-Quran, Nabi itu kalau hendak tidur, membaca kul a'udhu birabbil falak dan kul a'udhu rabbin nas, lalu ditiupkan di tangannya. InsyaAllah setelah itu tidak akan ada yang mengganggu. Tidak jin, tidak kala jengking, tidak apapun. Tidak sihir. Dan Sayyidina Rasulullah dalam hadis, tapi bukan Bukhari, Nabi Muhammad pernah melakukan untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Ibu kan ada anak kecil kena apa, kan gitu ya? Takut kena ini. Bacain ini setiap malam. Kalau anak kita hendak tidur, kita yang bacakan. Karena anak kita belum bisa baca, kita yang bacakan, diusapkan di tangan kita. Diusapkan di wajah anak kita. Itu Nabi melakukan untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setelah itu Al-Fatihah. Dan amanah Rasul dalam hadis Imam Muslim meriwayatkan, datang malaikat kepada Rasulullah, ya Muhammad abshir binuraini, wahai Rasulullah, bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Uti tahuma lam yu'ta ahadun min qablik, diberi cahaya itu hanya engkau, Nabi terdahulu tidak pernah dikasih ya Rasulullah. Nabi Muhammad nasaran, mahuma, apa itu? Khawatimul baqarati wal fatihah, wa fatihatul kitab, pungkasan surat Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah. Ma qara'ta harfan minha illa wa utita, kamu tidak membaca satu huruf kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Makanya para ulama kalau setiap habis doa ngomong alfa ini, sampai ada orang ini kerjaannya membid'ahkan, menyesatkan orang ceramah. Tuh yang di masjid takwa itu dikit-dikit Fatihah, kenapa ada Al-Baqarah? Ini kan ngejek, ini menunjukkan kebodohannya Imam Muslim menyebutnya Fatihah sama Khawatim Baqarah. Jadi Fatihah itu sebab dikabulnya doa. Makanya setiap orang berdoa biasanya dibukasi dengan Al-Fatihah. Memang kita selama ini enggak tahu dalilnya. Oh gitu maksudnya. Jadi Fatihah itu menjadi sebab dikabul doa. Apakah dibaca sebelumnya atau setelahnya. Setelah kita di Allah, semoga Allah memberikan kepada kita segala kemudahan. Al-Fatihah. Ini Baqarah harfan. Satu huruf saja. Apalagi Fatihah utuh. Apalagi digabung dengan amanah Rasul. Sampai akhir. Ada matan wa intum tu, akhir itu khawatim itu kan tiga. Khawatim itu harus tiga. Berarti tiga ayat. Berarti min wa intum tu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Atau mungkin amanah Rasul sampai akhir. Terserah. Itu kita lengkapi seperti itu. Kemudian setelah itu doa sendiri-sendiri sesuka hati. Doa itu ada aturannya, urutannya. Keselamatan diri sangat penting. Tapi jangan lupa orang tua kita, saudara kita, anak kita, tetap orang yang berbuat sama kita, sama orang yang kurang ajar sama kita. Kita doakan dengan doa yang baik. Jangan sampai kita mendendam dan seterusnya. Kemuliaan hati seperti itu, baru setelah itu apa? Baca ya arhamar rahimin. Dan kalau ada waktu khususnya di malam hari, barangkali bisa sujud syukur. Sujud syukur itu apa? Syukur, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sujud syukur. Sujud syukur itu kapan kita mendapatkan nikmat disunahkan sujud syukur. Dan kita bisa bangun malam. Ini dibaca kalau bisa habis maghrib atau habis isya, untung-untung setelah sholat malam. Biasanya itu habis maghrib isya itu pakai roti bil haddad. Nah malamnya barangkali ini ringan. Ini ringan dan sudah hafal semuanya, hanya urutannya saja kayaknya. Coba nanti insya Allah hafal semua, gak pakai buku. Kita langsung saja. Dan fatihahnya ada tiga. Yang pertama fatihah untuk Nabi Muhammad ringkas. Nabi Muhammad dan keluarga. Yang kedua fatihah untuk para kekasih-kekasih Allah. Yang ketiga fatihah untuk guru-guru kita yang masih hidup. Orang tua. Semoga Allah memberikan dengan fatihah itu, semoga Allah menjadikan mereka husnul khotimah dan seterusnya. Baik, ini saja. Mari kita langsung praktek saja dikir singkat. 7 menit insyaAllah. Setelah itu kita tutup dengan doa. Al-Fatihah ila Habibina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa turiyati an Allah yu'li darajat fi jannah wa yinfa'ana bi asrari wa nawari wa ulumi fi dini wa dunia wal akhirati. Al-Fatihah.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij ala al-Muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij ala al-Muslimin. Nasabakabal minna barakatil Fatiha. Alhamdulillah wa ala sallam wa al-Mahdubi alaihim. Wallahu'in amin ya rabbal alamin. Karena sudah malam, mungkin ada satu dua tidak lebih yang ingin ditanyakan. Satu atau dua saja. Monggo menawi wonten ingkang ngersakaken pertanyaan menika Buya siap badhe. Monggo sinten wingking dengan apa saja boleh. Pak Farid mikir, Pak Farid. Sekakele bon sekakele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Pertanyaan saya mengenai mempelajari ilmu tasawuf, apakah ini harus melalui seorang guru? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kita ada suatu kehendak untuk mengikuti thariqah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasannya, tasawuf adalah hal yang harus, karena tasawuf maknanya adalah membersihkan hati. Ada akhir-akhir ini orang yang anti tasawuf, tapi yang dibuat contoh adalah tasawuf sesat. Ada penjahat-penjahat dalam dunia tasawuf. Akan tapi hakikat tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Tidak cukup orang itu membenahi perilaku lahir, sholatnya, sedekah diperbanyak, puasa diperbanyak. Akan tapi tasawuf membenahi hati. Gimana ikhlas dalam sholat? Gimana ikhlas dalam sedekah? Gimana kita jauh dari dengki, dendam, dan seterusnya? Itu dipelajari oleh ilmu tasawuf, membersihkan hati. Kemudian lebih dari itu, agar kita dekat kepada Allah. Dan istilah yang harus kita pertahankan tetap istilah tasawuf. Karena istilah itu mengakar dari masa ke masa. Kalau ada orang pakai istilah tazkiyatun nufus tidak salah, tahdhifun nufus tidak salah, tadhhirul qulub tidak salah. Akan tetapi ketahuilah bahwa jangan kita tinggalkan istilah yang sudah mengakar hanya dengan hujah tadhhirul qulub ada hadis Nabi. Benar, istilah tadhhiru tahhirukum ayat Al-Qur'an. Yuzakki anfusakum. Yang membersihkan hatimu, apa dirimu adalah Allah. Ada istilah Al-Quran, cuman karena istilah tasawuf sudah mengakar, karena di sana ada orang anti tasawuf, maka selama ini kita tetap menggunakan istilah tasawuf, tidak akan kita rubah. Satu hal. Jadi kita tidak pernah menggunakan yang lainnya. Yang pakai gunakan yang lainnya tidak ada masalah. Cuman dikhawatirkan nanti pada suatu ketika orang sudah di sana ada sekelompok orang yang dikit-dikit bid'ah sesat, akhirnya mengatakan tasawuf sesat, tasawuf sesat, tasawuf sesat. Selama ini anak kita tidak pernah dikenalkan istilah tasawuf, hanya kenal istilah tazkiyatun nufus, tadhhirul qulub. Sehingga pada waktunya apa? Di saat anak kita buka bukunya mbahnya, mbah saya sufi, astagfirullah. Makanya kenapa saya pakai istilah tasawuf? Dan saya sengaja, kalau saya diskusi dengan beberapa orang, langsung saya, aku pengikut manhajnya ahli tasawuf. Selesai. Sufi. Dari awal, tidak pernah saya ragu, tidak pernah saya sembunyikan itu. saya Asy'ari, saya ahli sunnah wal jamaah, saya Syafi'i, selesai. Itu harus, identitas itu penting. Jadi tasawuf itu penting. Nah, tasawuf ilmu itu intinya sampai kepada tujuan itu. Baca, belajar, belajar ilmu akhlaknya Imam Ghazali rahimahullah sampai dunia tasawuf. Belajar ilmu akhlaknya Imam Haddad rahimahullah, bersihkan hati sampai ilmu tasawuf. Harus guru. Wah, guru itu yang mempercepat. Agar kita sambung dengan Nabi, tidak saja ilmunya saja. Jadi kita perlu berguru. Cuman berguru tidak harus berbaiat. Berguru mengantarkan. Karena guru itu membawa nur. Nur nubuwah. Jadi nur cahaya. Cahaya risalah itu akan diambil oleh umat Nabi. Dari generasi ke generasi. Ini dari generasi ke generasi. Jadi berguru itu penting untuk menyambungkan kita dengan Nabi. Sehingga jangan sampai kita itu. Nah kalau sudah belajar tasawuf tidak mau berguru, itu dia terjerumus dalam satu bentuk, yaitu kesombongan. Saya bisa kok belajar. Nah, mengatakan bisa sudah sombong, gak sadar itu. Padahal dibaca buku tasawuf. Saya gak mau berguru. Guru, ambil guru. Karena guru itu mempercepat. Orang pengen tobat, ada kisah zaman Nabi. Ada orang pengen tobat itu bisa dengan tobat dengan diri, berusaha. Tapi kalau dibantu oleh seorang guru lebih cepat. Ceritanya ada orang berkata, ya Rasulullah, saya punya kebiasaan zina. Astaghfirullah, ngadu zina. Diajarin Nabi, apakah kamu tidak tahu zina haram? Tahu ya Rasulullah, tapi saya susah meninggalkannya ya Rasulullah. Oleh Nabi diberi pendidikan akal. Coba, kamu punya ibu? Punya ya Rasulullah. Kamu punya kakak perempuan? Punya ya Rasulullah. Punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Coba bayangkan, bagaimana jika seandainya ada laki-laki yang menzinai ibumu, menzinai anak perempuanmu, menzinai kakakmu? Marah dia. Tidak, Rasulullah akan aku bunuh orang itu. Akalnya nerima. Nah kalau sudah begitu, ketahuilah bahwa perempuan yang kamu zinai itu kalau bukan ibunya seseorang, juga anaknya seseorang. Tentu ada yang marah. Diam dia. Tapi susah saya meninggalkannya ya Rasulullah. Tapi saya susah meninggalkannya ya Rasulullah. Akhirnya dipegang dadanya Rasulullah. Pandangan Nabi ketemu pandangan matanya. Di saat dipegang dari Rasulullah dan dia melihat mata Nabi, saat itu menitikkan air mata. Lalu berkata, ya Rasulullah, mulai detik ini aku tidak akan melakukan zina lagi. Para ahli tasawuf menjelaskan apa? Dibantunya seorang murid oleh guru untuk sampai kepada Allah itu lebih cepat. Membimbing. Tapi gurunya tentu guru yang bisa pantas kita husnudzoni, bukan gurunya enggak karu-karuan. Secara lahir memang jangan, tapi jangan menganggap guru harus kayak malaikat, enggak boleh salah. Guru mungkin salah sedikit. Sudah nasihati jangan makan berdiri, tiba-tiba berdiri itu lupa mungkin. Tapi kalau sudah guru melanggar yang haram, enggak ada itu guru tasawuf begitu. Apalagi lalu mengatakan karena makom saya beda. Oh, itu makomnya iblis. Enggak ada guru tasawuf makomnya aneh-aneh itu, enggak ada. Guru tasawuf itu lain. Lihat semuanya guru tasawuf. Lihat baca kitab Tanwirul Qulub akhir. Seorang syekh tasawuf labuta ayyakuna aliman wari'an, alim wara', shodiqan begini. Enggak ada yang aneh-aneh. Itu kan guru tasawuf keblinger aneh-aneh. Minum khamr, tapi ini berubah. Apa? Enggak salat, saya sudah maqam tinggi. Enggak salat. Oh iya, saya bisa nganggap wali, tapi kayak halat dulu penggal lehernya, kalau darahmu wangi, nulis la ilallah baru tak anggap wali, tak buat kubah nanti. Tapi kalau hanya ngaku-ngaku, enggak ada wali. Harus tegas ini syariat. Kita tasawuf, dunia masuk ini tasawuf. Tapi enggak ada tasawuf main-main. Orang melanggar syariat, syariat. Enggak ada orang syariat direndahkan. Ya kalau saya mah lain. Ada satu gus. Pakai gelang emas. Diingatkan oleh salah satu sahabat itu. Ya sahabat lebih tua, bukan sahabat betul. Mungkin kalau ukuran-ukuran guru, cuman kita tidak banyak berguru dengan beliau. Cerita. Pakai gelang emas, tak ingatkan malah marah. Itu ente haram, kalau saya mah lain, makom saya beda. Waduh. Untung ente yang dikasih tahu, bukan anak. Kalau anak tak bilang makom neraka, orang kurang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tuh. Gak ada itu aneh-aneh itu. Jadi tegas syariat. Gak ada yang aneh-aneh itu. Itu syariat kita. Nah, tasawuf itu dirusak oleh orang-orang aneh itu. Males, gak pernah ngaji, gak pernah belajar, bapaknya mati. Dicubai. Musibah. Dari mana ilmunya? Syekh, murabbi. Gak ada itu, harus ada. Allah tidak akan mengangkat kekasihnya kecuali alim orang tersebut. Dan kalau ada orang diangkat oleh Allah dan dia tidak alim, akan dikasih ilmu. Jadi harus, nah tandanya dikasih ilmu apa? Gak akan aneh-aneh, melanggar syariat, tidak ada. Makanya guru tarekat itu alim, warik terus. Nah, berguru itu penting, jangan asal guru. Guru cuwal-cuwel. Majdub, oh majdub. Ada majdub ya? Majdub, Allah mau. Tapi paling gak majdub sama duit. Paham duit, majdub apa ya? Sama duit. Majdub. Memang ada seorang laki-laki majdub. Laki-laki majdub wali. Tapi gak bisa kita ambil ilmu dari beliau. Khusnudon kita iya, ada di daerah Bangil itu ada. Jadi memang, tapi memang gak senang perempuan, gak senang duit. Bukan dia suruh main perempuan. Tiba-tiba ada satu ke pasar tuh, tiba-tiba mohon maaf ya. Itu ada perempuan tuh bokongnya dipukul. Itu. Kan syariat ya, melanggar syariat kan. Tapi itu bukan guru torekoh, tapi itu wali insya Allah. Karena apa? Dia gak punya istri dan gak pernah main perempuan. Tatanya apa? Pulang itu apa? Setelah seminggu apa? Dia tuh pengen punya anak. Meyakini gara-gara itu apa? Hamil ternyata. Tiba-tiba pernah. Mbah Abdul namanya. Tiba-tiba di perempatan Bangil, perlimpahan Bangil itu, ini kisahnya. Itu ada orang jualan buah di pinggir. Itu dipukuli pagi malam-malam tuh, jam 11 malam tuh dipukuli. Wah, sana. Sana. Hei. Orang kan pada marah, orang-orang jualan dipukuli. Pergi sebagian pergi karena dipukuli Mbah Abdul, sebagian pergi. Yang duduk di situ, duduk di situ. Tidak lama kemudian berapa menit, shit, orang sopir ngantuk, rut, mati. Banyak mati. Ini majdub dan itu wali, tapi pun kita tidak boleh ngambil torekoh dari orang seperti itu. Khusnudzon iya. Torekoh itu lain loh, ya torekoh itu nah tojihad, ngasih ilmu, ngasih ini. Ngambil torekoh tidak jelas ilmunya dari mana torekoh itu? Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau bercerita tentang torekoh. Dia tuh syarah hikam yang lebar 5 jilid syarah hikam. Dan beliau adalah seorang sufi alim. Seorang alim yang sufi, sufi yang alim ya adalah beliau dan bapaknya juga. Beliau berkata, di Syam. Di Syam, itu banyak guru-guru mursyid torekoh yang jadi murid saja tidak pantas. Saya baca itu, di Syam. Kalau di Indonesia gimana ya, Syekh? Di Syam. Semoga di Indonesia gak ada. Guru torekoh itu benar, hati-hati. Cuman luar biasa. Saya ke daerah Subang. Torekoh juga. Subang masuk. Jadi dari tanah aspal itu naik tanah biasa itu 2 jam. Di lapangan. Masya Allah. Luar biasa. Puluhan ribu orang. Saya masuk ke rumahnya. Sang kiainya. Ada patung, patung, patung. Patung seperti ini bukan mainan anak-anak. Patung selagi bukan mainan anak-anak, haram bil ittifaq kesepakatan. Wali tidak akan melakukan seperti itu. Dan wali tidak akan bikin kualat. Kalau ada orang melanggar syariat, tolong salahkan. Syariat Nabi Muhammad. Tidak usah ditutup-tutupi. Lawas lo kualat wali. Gak bakal. Kalau itu wali beneran, kalau ada orang, misalnya wali, melakukan, melanggar syariat, karena satu apa namanya? Untuk ujian bagi yang lainnya. Kalau kita menyalahkan, tidak akan kita kualat. Misalnya, kamu ini haram, tidak boleh. Tidak akan bakal kualat kita. Justru, karena dia waliullah akan berkata, ini loh orang yang benar. Karena dia waliullah. Makanya, jadi berguru itu harus, tapi yang benar guru itu berpilih. Nah, ada pun masalah berbaiat dengan tarekat, tidak harus. Cuman kalau berbaiat itu, punya guru sampai tidak harus. Dan kalau sudah berbaiat kepada tarekat yang lain, mengambil ijazah dari tarekat lain tidak dilarang. Tapi iltizamnya Pak, satu, tapi ngambil ijazah yang lain boleh, sebab yang diinginkan istiqomah. Ngambil qadiriyah, ambil, besok ambil rifa'iyah, ambil, besok ambil ini, enggak apa-apa. Cuman istiqomah tetap lebih diinginkan. Ada sebagian guru tarekat yang sudah mengambil kepada saya haram yang lainnya dan tarekat yang paling benar adalah tarekat saya. Wah, ini sudah enggak benar. Orang tasawuf kok merendahkan orang lain, berarti dia belum tasawuf, nih. Syekh Ahmad Rifai waliullah, Syekh Bahauddin Naqsyabandi waliullah, Syekh Abdul Qadir Jani waliullah, Syekh Ahmad Rifai waliullah, semuanya wali-wali besar. Bagaimana pengikutnya kita katakan salah sesat? Ini ada biasanya kesombongan guru tarekoh yang sudah kesenangan sama jamaah, lalu ngomong yang paling benar ini, yang lain gak benar sanadnya, paling sahih. Biasanya begitu ya. Ini jadi tidak ada. Kalau guru tasawuf tentu masya Allah. Kalau ada tarekoh qadiriyah, lazimi ya, nggak usah. Misalnya contoh, kalau seandainya saya Rifai, saya tarekoh Rifaiyah, melihat orang bertarekoh qadiriyah, pasti nasihati, pegangi yang benar. Pegangi yang benar. Kamu dengan Imam Arifa, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau ketemu Rifaiyah, tekuni. Begitu bukan? Yang benar Rifaiyah. Karena saya Rifai misalnya. Kalau saya Qadiri, yang paling benar Qadiriyah. Pindah-pindah. Tuh kayak promosi jualan nih. Kalau sudah ada hamba Allah berpegang dengan tasawuf, ini Qadiriyah, Naqsabandiyah, ini kemudian Rifaiyah, kemudian Hidup Tijaniyah, besok Alawiyah, semua itu adalah tasawuf. Dan di Indonesia sudah jelaskan istilahnya tarekoh mu'tabarah, itu maksudnya tarekoh yang benar, sanadnya nyambung. Loh kok masih ada sekolah bagi? Kita dengar langsung. Di depan kita sendiri, cuma kita tidak enak bantah di situ karena kebetulan tidak banyak orang. Ini sanad saya paling benar. Yang di Indonesia yang benar hanya saya dengan siapa gitu. Yang lain salah semuanya. Waduh. Hebat benar ini. Setelah kita lacak benar rupanya. Dia tidak pernah belajar, tidak punya menuntut ilmu. Hanya dia mewakili bapaknya setelah meninggal dunia. Ya pantas. Kalau dia punya ilmu enggak akan ngomong begitu. Jadi bertorekoh tidak harus. Akan tapi sebaiknya kalau ada kesempatan ngambil baiat dengan seorang guru untuk ngambil torekoh. Torekoh macam-macam, ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada Alawiyah. Alawiyah torekoh Ba'alawi. Alawiyah itu sebenarnya torekohnya Wali Songo dulu. Wali Alawiyah itu torekoh-torekoh Alawiyah itu gampang, kalau torekoh Alawiyah itu enak. Baiatnya tidak resmi. Kok Rotibul Haddad itu torekoh Alawiyah. Jadi yang sudah bertorekoh Qadiriyah membaca Rotibul Haddad itu mengambil sanad Alawiyah, tidak bertentangan. Ada sebagian orang tidak boleh karena saya sudah Qadiriyah. Kalau Alawiyah ini tarekoh saya tidak baca, tidak boleh baca Rotibul Haddad. Boleh baca Rotibul Haddad, bang, itu hadis-hadis Nabi semuanya. Ini kesombongan guru tarekoh saja yang melarang mengamalkan. Kalau kamu sudah mengamalkan tarekoh Qadiriyah, tidak boleh mengamalkan tarekoh Rifaiyah. Kok ada ngomong gitu? Loh, memangnya tarekoh Rifaiyah yang diamalin apa sih? Dari Nabi itu, hadis-hadis sahih. Masa ngamalkan hadis Nabi tidak boleh? Biasanya hati-hati kesombongan guru tarekoh. Tarekoh adalah hak, hati-hati. Cuma di saat dipakai oleh orang-orang yang bukan ahlinya, menjadi masalah. Dan guru ilmu, guru tarekoh lebih digemari daripada guru ilmu. Sampai kata suatu itu guyonan teman kita, mending jadi kiai majidub ada. Wah, duitnya banyak. Yang kiai serius kenceng-kenceng, marah. Tapi kiai majidub, wah duitnya banyak. Dan benar dia jadi kiai majidub. Majidub-majidupan itu. Jadi inilah ya, kita pengen syariah. Benar. Ada orang datang ke kita minta, Buya, tolong saya minta amalan agar suami saya lengket. Istri, ada seorang laki-laki datang ke saya minta ilmu mahabbah agar suami istrinya senang sama dia. Ini datang ke Cirebon, waktu itu belum punya pondok. Kita yang ngomong sama, oh iya nanti insyaallah. Saya kasih, saya punya ilmu itu, punya. Cuman saya lupa, saya masuk ke dalam tuh lupa kalau ada tamu. Lupa gini-gini. Oh, masih tunggu rupanya. Wah, ini benar ilmu mahabbah ini betul. Pengen ilmu mahabbah. Apa tadi? Saya pengen istri saya senang, cinta sama saya, lengket sama saya. Oh, saya punya ilmunya. Mau ngamalin? Mau. Benar nih, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau pulang ke rumah, hindari, jangan cemberut sama istri. Senyum, bawa hadiah, kecup kencingnya, keningnya, minta maaf, dan selamanya harus apa? Berbicara yang baik. Lemah lembut dalam bertutur kata. Jangan ribut dengan istri. Kasnya. Doanya mana? Yaitu akhlak. Itu yang menjadikan istrimu ngelengket, yaitu. Kasih doa masih suka nempeleng, gimana? Kasih doa ngomong kasar. Enggak ada itu. Jadi ilmu peletnya adalah akhlak. Saya enggak punya ilmu pelet. Sampai ada, Buya, ini saya dikasih ijazah doa mahabbah biar jamaah cinta semuanya. Nanti jamaahnya banyak. doa mahabbah. Ini yang ngajari salah ini. Nabi ngajari berakhlak ya yang baik, nanti insyaallah akan dicintai malaikat, cintai manusia, cintai Allah. Doa mahabbah, ya Allah, jadikanlah orang semuanya cinta kepada saya sehingga nanti dengar ceramah saya. Nah, ini sudah rupa. Hatinya sudah berubah ini. Kita pengin semuanya berakhlak yang mulia insyaallah. Belajar, kita belum mulia belajar karena saya punya murid di rumah itu jadi kontrol saya. Jadi kalau murid ikut saya itu enak sebenarnya. Jadi kontrol saya. Saya manusia. Bisa hawa nafsu lah. Kalau sama murid kan enak. Saya bisa menghindari ngomong yang enggak enak. Nah, ini ada. Enggak ada. Yang bermasalah itu kadang sama muridnya pun ngomong yang ngaco. Wah ini. Tuh. Cantik enggak tuh? Sama muridnya ini. Wah ini kehaco sama murid-muridnya rusak nanti itu. Ada enggak diundang-undang muridnya? Ada naik mobil. Muridnya suruh nyopir. Saya di belakang. Hah? Dia nih. Oh, ini baru nih. Komentar Ustaz, ada perempuan lewat di komentar ini. Ini Ustaz model apa ini? Muridnya gimana kira-kira jadinya? Nah, jadi murid saya jadi kontrol saya. Yang perhatikan saya, jangan sampai saya ini. Saya manusia, bukan Nabi. Bisa kepleset. Istri saya, semuanya jadi kontrol untuk kita. Coba obat kontrol untuk kita. Yang ingatkan saya dapat hadiah. Ada minyak wangi, ada tingkat-tingkatannya. Kalau kesalahannya gede, hadiahnya gede. Ingatkan saya dapat hadiah nanti. Ingatkan saya dapat hadiah. Ya, mulai dari kecil sampai gede. Harus kita buka seperti itu kalau pengen. Selamat ini saja, Bu, karena sudah malam. Cukup. Bismillah. Ya, baik. Insyaallah yang penting setelah ini berjuang, Bu. Berjuang ya. Ibu berjuang untuk suami dulu. Semakin banyak pengabdiannya kepada suami. Itu dulu. Itu berjuang di luar itu nomor 2. Pertama ada berjuang di rumah, benahi dulu rumah tangganya, baru nanti bergabung di Al-Bahjah. Jangan bergabung Al-Bahjah ribut, enggak sapaan sama suami, Bu, enggak diterima di Al-Bahjah nanti. Jadi benar dulu sama suami, benar dulu sama istri, baru nanti ngomong, "Neng, Ma, yuk kita nyumbang yuk." Kemana? Itu lo program Buya itu. Oh, sudah akur, senyum-senyum. Selamat. Enak semuanya. Di rumah indah, di rumah bahagia, anak soleh-solehah. Baru berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa besok malam di Blitar Masjid Agung, malam Ahad, malam Jumatnya di Ngantru. Oh, Ngantru, bukan di Karangrejo lagi. Endosari, Gandosari, Ngantru. Bendosari, Ngantru. Kemudian jangan lupa tahun bulan depan. Tahun depan. Ada acara, ini acara tahunan. Ini dari teman-teman dari manapun datang itu, dari yang pernah kenal dengan kita itu kita undang acara tahunan keluarga kita semuanya ini di tanggal 3 Rabiul Awal atau di tanggal 5 Januari. Yang datang agak awal disiapkan penginapan nanti. Kalau bisa ada tim diumumkan membuat rombongan. Berapa bis begitu enggak apa. Biar tahu ini siapa sih Buya Yahya, jangan-jangan garong di sana. Harus tahu tempatnya, jangan-jangan penjahat pakai jubah ke sini kan bahaya nanti. Lihat dulu di tempatnya sana dulu nih. Ini biar nanti sih jadi ada nanti rombongan bisa dikoordinir. Oh, udah. Jadi dan diperingan cari bis yang paling murah. Pokoknya yang paling murah-murah itu. Ya boleh, jadi jangan terlalu berat ya nih. Jadi kalau bisa yang penting mereka berangkat sehari semalam, enggak sampai 7 hari, kelihatannya tidak mahal. Sehari semalam nanti hari Jumat sore berangkat, Sabtu malam Ahad di sana sudah. Ahad lagi menghadiri pengajian, sore bisa pulang. Bukan majelis pengajian, itu kumpul toh. Kalau pengajian kayak begini, itu hanya silaturahmi saja nanti. Pengajian kita sudah jelas Sabtu pagi Ahad itu enggak banyak. Kita ngisi hanya berapa menit, nanti ada ini, ada itu. Kumpul silaturahmi orang dari mana-mana. Mungkin dari teman-teman dari Karangrejo sudah pernah tahun yang lalu. Cuman kayaknya sudah berjanji Karangrejo datang lebih awal untuk jadi panitia. Karena kewalahan nih. Menat ya. Kemarin panitianya yang melayani 700 orang itu pelayannya tok itu. Banyak yang enggak kecapek. Sekarang harus 2000 kayaknya pelayannya tok itu nanti. Jadi dari Karangrejo nanti pelayannya tok yang bagi makan dan sebagainya. Insyaallah nanti dari Karangrejo datang sebelum waktunya. 3 hari sebelumnya atau 2 hari. Sebulan sebelumnya boleh besok bareng-bareng. dikoordinir, karena ada sebagian ibu yang ada keinginan karena tidak ngerti caranya akhirnya tidak. Tapi ingat, tolong harus yang masih punya suami di rumah harus dijaga, dijaga, enggak usah pergi. Gara-gara pengen sana suaminya ditinggal nanti yang sakit. Ada, cari ridho betul. Nanti rombongan-rombongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna tusir alaina innaka anshud. Allahumma ya Allah, muliakan kami. Muliakan kami ya Allah dengan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami ya Allah dengan perjuangan bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kumpulkan kami kelak di surga bersama barisan pasukan kekasihmu Nabi Muhammad yang berjuang untukmu ya Allah, untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jika ada di antara kami yang merasa lemah untuk berjuang, berikan kekuatan untuk berjuang. Siapapun yang ada di tempat ini, jadikan mereka adalah pejuang-pejuang yang sesungguhnya ya Allah, yang tulus ya Allah. Engkaulah yang menggerakkan hati hamba-hambamu ya Allah. Maka gerakkan hati hamba-hambamu ini ya Allah untuk berjuang di jalanmu, menjadi penerus dakwah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, jadikan pertemuan ini sebab kebaikan untuk kami ya Allah, dan kebaikan untuk keluarga kami, dan berikan kepada kami semua ketulusan. Dan siapapun yang berjuang bersama kami, berikan ketulusan, baik berjuang di tempat ini atau di kota ini atau berjuang di sana ya Allah, berikan kepada mereka semua ketulusan. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas ya Allah. Jangan sampai ada orang yang datang bersama kami kecuali orang ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Siapapun yang berjuang bersama kami, jadikan mereka ahli ikhlas ya Allah. Dan siapapun yang datang adalah ahli ikhlas ya Allah. Yang tidak ikhlas, jauhkan dari tempat kami ya Allah. Jauhkan dari perjuangan kami yang tidak ikhlas, sebab yang tidak ikhlas hanya akan mengganggu dan merusak ya Allah. Singkirkan siapapun yang tidak ikhlas dan jadikan ahli ikhlas ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Yang Kau beri karunia ilmu ya Allah, jadikan mereka mudah berdakwah dengan ilmunya, berjuang dengan ilmunya. Yang Kau beri jabatan ya Allah, jadikan jabatan mereka bermanfaat untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sudah Engkau beri harta ya Allah, berkailah harta mereka dan jadikan mereka berjuang-berjuang dengan hartanya ya Allah. Dan Engkau Maha tahu siapapun mereka yang pernah berinfak dengan hartanya untuk perjuangan kami, Engkau Maha tahu ya Allah, lipat gandakan harta mereka, berikan keberkahan untuk harta dalam harta mereka, dan jadikan harta mereka sebab keselamatan. Jangan sampai harta mereka menjadi sebab kehinaan. Yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, anak-anak kami, jaga mereka ya Allah, berkat perjuangan ini ya Allah. Jagalah anak-anak kami seperti yang Engkau janjikan melalui lidah kekasihmu Nabi Muhammad, yang berjuang untuk orang akan Kau bela ya Allah. Maka kami saat ini, kami berniat untuk berjuang untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad, maka bantulah kami, belalah kami ya Allah, dan berikan pertolongan kepada kami semua ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, dan ya Allah, jadikan kami hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, saling mencintai rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jangan sampai ada yang datang ke tempat ini mempunyai keluarga yang cekcok ya Allah, keluarga yang tidak indah dan tidak harmonis. Engkau Maha tahu tentang mereka, lembutkan hati mereka sehingga mereka saling mencintai karenamu. Alangkah indahnya hidup dengan cinta ya Allah. Engkau yang punya cinta ya Allah, Engkau yang memberi cinta ya Allah, Engkau yang punya hati kami. Maka kami mohon, berikan cinta di hati kami ya Allah kepada pasangan kami, agar kami semakin indah dalam menjalani hidup ya Allah. Dan berikan kepada kami ketabahan jiwa, berikan kepada kami kerinduan untuk mengabdi, berikan kepada kami ya Allah kemudahan untuk berbuat baik kepada pasangan kami. Dan ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan karenamu ya Allah. Jangan sampai ada yang datang ke tempat ini niatnya jelek ya Allah. Dan jadikan kami semua kekasih-kekasihmu ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan ya Allah. Dan kami mohon, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang-hutang mereka ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatibah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin ya Allah Kau cabut nyawa kami saat hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. ada pertanyaan sekaligus pengumuman. Adakah yang belum tahu Samara FM? Oh, enggak sah ini. Kalau ada yang belum tahu, enggak sah ikut forumnya. Jadi ada media dakwah yang selalu menyiarkan pengajian-pengajian langsung relay dari Cirebon juga, adalah Samara FM 96,2. Kemudian ada program baru di minggu ini di BBS TV setiap hari. Ada pengajian panjang, bukan pengajian kultum ya. Kurang lebihnya 1 jam di BBS TV, cuman jamnya siang ya. Jam 4 sore. Jam 4 sore di BBS TV setiap hari. Akan tapi nanti akan dirubah di malam hari. Nah, kita pengen di jam-jam yang banyak orang istirahat itu untuk bisa menyaksikannya. Baik, ini saja, mohon maaf. Mohon doa selalu. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah tausiah yang telah diberikan oleh beliau Buya Yahya Ma'arif. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Dan kepada para hadirin dipersilahkan untuk menuju ruang makan yang berada di sebelah selatan secara bergantian. Monggo. Dan majelis ini dapat kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga benar-benar diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yang membawakan acara, ada kekurangannya mohon maaf, dan sekaligus mewakili keluarga apabila di dalam menerima kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian ada kekurangannya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.